السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبقى دي بابا alasnya bawah permanen pindahnya, sebab nggak kelihatan kalau di sini. Kalau ngantuk nggak kelihatan. Amma ba'd, nuwasil darsana fi syarah kitab tauhid ala wa huwa Fathul Majid. ووصلنا إلى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب tentang apa yang datang dari dalil-dalil tentang kerasnya larangan orang yang beribadah kepada Allah tetapi di sisi kuburan orang soleh. Larangannya keras. Beribadah padahal kepada Allah tetapi di sisi kuburan orang soleh. Bagaimana kalau beribadahnya kepada kuburan itu? Tentunya lebih-lebih lagi. Sudah kita baca hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan bahwa Ummu Salamah pernah menyebutkan tentang gereja-gereja yang beliau lihat, di negeri Habasyah. Ummu Salamah menyebutkannya kepada Rasulullah SAW tentang gereja-gereja yang beliau lihat di Habasyah dan gambar-gambar yang ada padanya. Faqala, maka Nabi bersabda, ulaiki idza mata fihim ar-rajul as-salih. Mereka itu, wahai Ummu Salamah, jika mati di tengah mereka orang saleh atau hamba yang saleh, mereka akan membangun di kuburannya tempat sujud, tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka akan membuat gambar-gambarnya di sana, di tempat ibadah tadi. Saya terjemahkan tempat sujud, tempat ibadah. Saya tidak terjemahkan masjid, karena mereka tidak menamakan tempat ibadah mereka dengan masjid, tetapi dengan kanisa, sebagaimana lafadznya kanisatan ro'atha. Maka berarti kalimat masjidan lughatan, secara bahasa, ay, yang dimaksud tempat ibadah. Mereka, kalau ada yang mati di tengah mereka orang yang saleh, mereka akan membangun di kuburannya tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan kemudian mereka akan menggambarkan di tempat ibadah tersebut gambar-gambar. Kadang gambar nabinya, kadang gambar malaikat, kadang gambar-gambar lain. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Ulaiki dengan kasrah di kaf, karena yang diajak bicara adalah Ummu Salamah. Mereka itu, wahai Ummu Salamah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahaulai jama'u bainal fitnataini, maka mereka ini mengumpulkan dua fitnah yang dua-duanya fitnah yang mengerikan, yaitu fitnatul qubur wa fitnatut tamasil. Fitnah kubur dengan fitnah gambar-gambar, dengan kuburan banyak yang terfitnah sampai membesarkan, mengagungkan dan kemudian menyembahnya. Dengan gambar-gambar juga demikian, banyak yang mengagungkan orang solehnya dengan patung-patungnya, dengan gambar-gambarnya, kemudian diagungkan, dibesarkan sampai menyembahnya. Berarti dua perkara ini fitnah besar yang membawa manusia ke dalam kesyirikan. Apa saja? Membesarkan kuburan dan menggambar-gambar makhluk hidup. Qauluhu anna Ummu Salamah, anna Umma Salamah, ucapannya dalam hadis di dalam syarahnya, bahwasanya Ummu Salamah adalah Hindun binti Abi Umayyah ibnu al-Mughirah ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Makhzum al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah, dari kalangan Quraisy, dari Bani Makhzum. Tazawwajaha an-Nabiy alaihi salatu wassalam ba'da Abi Salamah. Rasulullah SAW menikahinya setelah Abu Salamah. Artinya suaminya yang pertama adalah Abu Salamah. Setelah Abu Salamah meninggal, maka dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam sanata arba', pada tahun keempat. Qila thalathah, dikatakan pula tiga, tahun ketiga. Wa kanat qad hajarat ma'a Abi Salamah ila al-Habasyah, dan bahwasanya beliau ini pernah hijrah bersama suaminya Abu Salamah ke Habasyah. Matat sanatasnataini wasittin, meninggal pada tahun 62 Hijriah. Qauluhu, adapun ucapannya dalam hadis, dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan kepada Rasulullah, yakni Ummu Salamah menceritakan dan menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau lihat. Ai anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah, bahwasanya dua istri Nabi, Ummu Habibah dan Ummu Salamah, dzakarata, keduanya menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Bifathil kaf, kanisah yang diterjemahkan gereja disebutkan dengan lafad kanisah, difathahkan di kafnya dan dikasrahkan nunnya, kanisa. Ma'badun Nasara, itu adalah tempat ibadah Nasrani. Kalau tempat ibadah Yahudi? Hah? Bi'ah, jamaknya bi'ah. Apalagi tempat ibadah Yahudi? Sawma'ah. Lahuddimat sawami'u wabi'a'u. Wamada? Wakana'iju masajid. Qala ula'iki, dikasrahkan di kafnya karena khitaban lil mar'ah, karena yang diajak bicara perempuan. Masya Allah. Dalika ulaika Ternyata yang menjadi isim isyarah adalah da'nya saja. Adapun kafnya adalah mukhatab yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara kalian banyak, dalikum, dalikum. Kalau yang diajak bicara laki-laki satu, dalika. Kalau yang diajak bicara perempuan, mana? Daliki. Baik. Demikian pula ulai. Makanya bisa dipisah. Haknya haulai. Tidak apa-apa. Haulai. Ah. Kemudian dikasih waw. Haknya juga bukan isim isyarah. Haknya ha'ut tanbih namanya. Makanya bisa dipisah. Ha antum, ha ulai, ha antum, ha ulai. Baik, kok bisa dipisah haknya dengan na'am? Karena itu bukan isim isyarahnya. Isim isyarahnya ulai, sedangkan kafnya yang diajak bicara, mukhatab. Sehingga bisa ulaikum, ulaikum, bisa ulaika, bisa ulaiki. Taib. Dibahas lebih panjang dalam pelajaran nahwu. Kita kembali kepada kitab. Maka di sini yang diajak bicara adalah Ummu Salamah. Maka dikatakan ulaiki idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih. Maka seakan-akan ada sebutan yang diajak bicara, yaitu perempuan, yang perempuan yaitu Ummu Salamah. Mereka itu wahai Ummu Salamah, seakan-akan maknanya seperti itu. Baik. Khitaban lil mar'ah. Idza mata fihim ar-rajulu salih, kalau mati di kalangan mereka laki-laki yang saleh atau hamba yang saleh, hadza wallahu a'lam syakun fi ba'dhi ruwatil hadis. Ini wallahu taala a'lam. Keraguan sang perawi hadis yang menunjukkan kehati-hatian mereka, yang menunjukkan kehati-hatian mereka. Mengapa? Karena sungguhnya abdun saleh wal rajul saleh sama saja, iya kan? Tidak berbeda. Rajul adalah abdun, wa abdun rajul. Tidak ada perbedaan. Tetapi karena kehati-hatian mereka, para perawi-perawi hadis, karena kehati-hatian mereka, para perawi-perawi, periwayat-periwayat hadis, sangat hati-hati, dia pengennya persis kata-katanya dan persis lafadznya. Sehingga dia katakan, rajulus saleh au abdus saleh. Dia ragu. Rajulus saleh atau abdus saleh. Keraguan yang seperti ini, barakallahu fikum, menyebutkan dengan au pada dua makna yang sama, tidak mengurangi kesahihan derajat hadis. Tidak mengurangi kesahihan hadis. Karena mau dikatakan ar-rajulus salih idza mata fihim atau idza mata fihim al-abdus salih, tidak berubah makna sama sekali. Walhamdulillah rabbil alamin. Kalau isi hadisnya tentang boleh dan tidak, kemudian rawi ragu, kala boleh atau enggak boleh, saya enggak ingat. Ya musnah hadisnya. Terus gimana? Mau dijadikan hukum? Ragu rawinya, maka hadis itu gugur. Barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallam syai'aini. Al-ula, al-awwal nasiyahu rawi, wa tsani nasitu ana. Apa sisanya? Ya habis. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula kalau yang pertama rawinya ragu, yang kedua ana yang ragu. Ya sama saja. Dua-duanya enggak bisa diterima. Kalau ini kisahnya semuanya dengan yakin, dengan hifdzan yaqinan, Kemudian kalimat ini apakah rajulus saleh atau abdus saleh? Dia ragu. Maka ini tidak mengurangi hadis. Karena mau dikatakan rajulus saleh tidak merusak makna. Mau dikatakan abdus saleh juga tidak merusak makna. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala syakkun mi ba'dir ruwah hal qala an-nabiy hadza aw hadza fa fihi. Apa biasanya kalimat fihi? Faedah. Padanya ada faedah. Fa fihi. Maka di sini ada faedah. At-tahri fi riwayah, kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Apa faedahnya? Kehati-hatian mereka dalam meriwayatkan hadis. Walaupun maknanya sama, dia tetap pengennya persis lafadznya. Baik. Faedah kedua dari kisah yang sama atau dari keraguan ini tadi, jawazur riwayah bil ma'na, boleh meriwayatkan dengan makna. Ar-rajulus saleh semakna dengan abdus saleh. Abdus saleh semakna dengan ar-rajulus saleh. Sehingga tidak mengapa meriwayatkan dengan makna. Ini faedah dari syakkur rawi tadi. Masyaallah, rawinya ragu tapi jadi faedah. Apa tadi faedahnya? Faedah bahwa mereka sangat hati-hati, mereka berusaha untuk persis. Walaupun maknanya sama, tapi mereka mengatakan aku ragu ini apa itu, padahal sama maknanya. Dan yang kedua, berarti boleh meriwayatkan dengan makna. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambarkan pada tempat ibadah itu surah-surah dengan sad, dengan sad. Sering tercampur para santri antara surah dengan surah pakai sin. Kalau surah, surat. Suwarun minal Quran. Surat Al-Ankabut, surat Al-Ikhlas, surah pakai sin. Adapun surah besar, gambar-gambar. Dan sudah pernah dibahas bahwa gambar-gambar yang dimaksud bisa yang dua dimensi, bisa yang tiga dimensi. Artinya yang memiliki bayangan atau yang tidak memiliki bayang, dua-duanya disebut surah. Patung disebut surah. Gambar di dinding juga disebut surah. Baik. Berarti yang mana yang dimaksud oleh Ummu Salamah? Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat surah-surahnya di tempat ibadah tersebut. Yang mana? Yang patung atau yang gambar di dinding? Alif Naim. Kedua-duanya. Kilahuma. Kedua-duanya. Jadi mereka membuat gambar-gambar di dindingnya, dan mereka juga membuat patung-patungnya. Karena dalam bahasa Arab keduanya disebut surah. Keduanya disebut surah. Yang laha dhil dan yang laisat laha dhil. Kembali kepada kitab. Isyarah ila ma dzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah. Ini isyarah. Isyarat dari Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Min at-tasawir allati fil kanisah. Tentang gambar-gambar yang ada di gereja. Dan itu sampai hari ini. Selalu yang namanya gereja dipenuhi gambar-gambar. Apakah gambar dalam bentuk patung-patung, patung Bunda Maria, patung Yesusnya, dan lain-lainnya. Demikian pula gambar-gambar di dindingnya. Gambar bayi-bayi bersayap, memegang trompet, apalagi? Bayi-bayi bersayap, memegang anak panah, pegang trompet, peniup sangkakala. Yang memegang anak panah, yang memberikan rasa cinta. Ini panahnya panah asmara. Kadzab. Mereka sok tahu. Apakah malaikat seperti itu? Tidak. Hanya tebakan mereka. Kalau makhluk tidak berdosa, berarti seperti bayi. Maka digambarkan bayi-bayi bersayap sebagai malaikat-malaikat. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Ketika diceritakan semua ini kepada Nabi, ketika disebutkan apa yang dilihat oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah di gereja-gereja mereka, Nabi berkata, ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Madh aw dham? Madhun aw dham? Pujian apa cercaan? Jelas cercaan. Artinya membuat gambar-gambar di tempat ibadah syar. Membikin gambar-gambar di tempat ibadah adalah jelek, syirar. Maka orangnya, pelakunya disebut syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Bagaimana kalau tanggalan ada gambarnya sama? Bagaimana kalau jam ada gambar makhluk hidupnya sama? Jangan membuat gambar-gambar di masjid dan jangan memasang gambar-gambar di masjid. Jangan pula membuat patung-patung di masjid. Itu seperti Nasrani, tasyabuh dengan gereja-gereja kaum Nasara. Maka cercaan Nabi ini yaqtadi tahrim bina'al masajid 'alal qubur, dan mereka, atau ini adalah peringatan dari Nabi SAW yang konsekuensinya haram. Kemana arahnya mereka sejelek-jelek makhluk? Apakah kepada pembuatan tempat ibadahnya, satu, atau membuat gambar-gambar di dalamnya? Yang mana yang menyebabkan mereka dijuluki syirarul khalqi indallah? Karena Ummu Salamah menceritakan dua perkara. Mereka membangun gereja-gereja di kuburan-kuburan dan mereka membuat gambar-gambar. Kemudian Nabi mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Karena apa? Karena membangun tempat ibadah di kuburan atau karena membuat gambar-gambar. Yang ini apa yang ini? Naam kilahuma. Kedua-duanya membawa mereka menjadi orang-orang yang jelek, yang dikatakan syirarul khalqi indallah. Berarti cercaan Nabi ini yang menyatakan ulaika syirarul khalqi indallah, hadza yaqtadi tahrim bina'al masajid 'alal qubur wa qad lu'ina man fa'ala dhalika kama sayati. Maka itu menunjukkan konsekuensi haramnya membangun tempat ibadah di kuburan dan haramnya membuat gambar-gambar di tempat ibadah. Jangan menyerupai kaum Nasrani. Wa qad lu'ina man fa'ala dhalika kama sayati. Bahkan bukan hanya dikatakan syirarul khalqi, bukan hanya sejelek-jelek makhluk, bahkan dalam riwayat lain dilaknat mereka karena mereka membangun tempat ibadah di kuburan dan karena mereka membuat gambar-gambar makhluk hidup di dalamnya, juga dilaknat dalam riwayat lain. Qala al-Baydawi lamma kanatil yahudu wan nasara yasjuduna liquburil anbiya. Kata al-Baydawi rahimahullah bahwa ketika Yahudi dan Nasrani mereka sujud di kuburan-kuburan nabi-nabi mereka ta'ziman, sebagai pengagungan li sya'nihim, pengagungan terhadap kedudukan mereka, wayaj'alunaha qiblatan, dan mereka menjadikan kuburan-kuburan tadi sebagai kiblat ibadah mereka, yatawajjahuna fi shalah nahwaha, yang mereka menghadap dalam salat-salat mereka ke kuburan tersebut, wattakhadhuha awsanan, dan mereka menjadikannya sebagai berhala-berhala atau menjadikannya seperti berhala-berhala, la'anahumun nabi, maka mereka dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, innama sawwara awailuhumus suwar liyata'assaw biha. Kata Qurtubi, mereka itu membuat gambar-gambar tadi. Awailum, orang-orang pertamanya membuat gambar-gambar tadi, liyata'assaw biha, untuk meneladaninya. Ya ta'assaw dari kata uswah, uswah, teladan. Liyata'assaw biha, untuk meneladaninya, untuk dijadikan sebagai teladan. Kalau melihat patung orang soleh, ingin menjadi soleh. Kalau melihat patungnya para ulama, ingin mengikuti para ulama, begitu. Mereka dulu seperti itu, membuat gambar-gambar Bunda Maria, membuat gambar-gambar Yesus atau Yesus kata mereka, atau membuat gambar-gambar malaikat, atau mereka kadang menggambarkan orang-orang soleh dan solehahnya, gambar Bunda Teresa misalnya, atau gambar PDT Fulan, PDT itu pendeta. Nah, yatadzakkaru af'alahum shaliha, untuk apa? Awalnya untuk meneladani tokoh-tokoh orang soleh mereka katanya. Fayajtahidu kajtihadihim, agar mereka bersungguh-sungguh seperti kesungguh-sungguhannya tokoh-tokoh yang digambar itu. Wa ya'budullah inda kuburihim, dan mereka beribadah kepada Allah di sisi, di sebelah, di sekitar orang soleh tersebut, pendeta yang soleh tersebut, di kuburan orang soleh mereka. Itu awalnya. Tsumma khalafahum qaumun jahilu muradahum, kemudian diikuti di belakangnya oleh orang-orang yang tidak mengerti tujuan para penggambar. Datanglah generasi yang tidak tahu tujuan para penggambar tadi, untuk apa digambar, untuk apa dibikin patung-patungnya, untuk apa dibikin tempat ibadah di sekitar kuburan. Gak ngerti kalau tujuannya untuk uswah, untuk teladan, untuk mengikuti jejak kesolehannya generasi berikutnya, gak paham. Wawaswasalahumusyaitan, akhirnya syaitan membisikkan pada mereka, anna aslafahum, bahwa orang-orang dulu mereka, orang-orang yang menggambar ini, kanu ya'buduna hadhihi suwar, mereka menyembah patung-patung ini, mereka berdoanya kepada patung-patung ini, mereka meratapnya kepada tokoh-tokoh ini. Wa yu'azzimunaha, mereka mengagungkannya, mereka membesarkannya, kata syaitan ke generasi berikutnya. Dibisikkan oleh syaitan kepada generasi berikutnya, bahwa penggambar-penggambar tadi, karena mengagungkan orang soleh, meminta meratap pada orang soleh, beribadahnya pada orang soleh, akhirnya tersesatlah mereka semuanya, tidak lagi memanggil Tuhan Allah, jadi tidak memanggil Allah lagi, tidak memanggil Allah pencipta langit dan bumi, tetapi memanggilnya wahai Yesus, wahai Bunda, wahai Bunda Maria, wahai sesaleh-saleh Maria. Walaupun diriwayatkan dalam Al-Quran, dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Maria adalah wanita yang salehah, mukminah, taqiyah, terjaga, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, suci. Iya kan? Tetapi tetap bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan na'udzubillah istrinya Tuhan, bukan manusia. Tetapi lihat akibatnya, mereka menyembah Bunda Maria, mereka menyembah Yesus, mereka menyembah Nabi Isa, mereka menyembah orang-orang solehnya. Fahadzara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun memperingatkan mereka, memperingatkan kalian wahai kaum muslimin, agar jangan seperti Nasrani. An mithli dalik, jangan kalian melakukan yang seperti mereka. Jangan buat gambar-gambar makhluk hidup, apalagi ditempel di masjid, apalagi diletakkan di masjid patung-patungnya. Jangan. Dan jangan membangun masjid di kuburan orang saleh. Nanti mereka akhirnya membesarkan orang saleh tersebut, bukan membesarkan Allah. Nabi larang dua perkara tadi. Nabi larang dua fitnah itu. Fitnah kubur dan fitnah suwar. Fitnah kuburan, jangan bangun masjid, jangan bangun tempat ibadah di kuburan. Satu, fitnah dilarang. Yang kedua, jangan membuat gambar-gambar inna ashaddan nas adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya sekeras-keras adab nanti yaumil qiyamah adalah pada para penggambar-penggambar makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggambar dengan pena, menggambar dengan tinta, menggambar dengan cat, ataupun menggambar dengan tombol. Mau menggambar dengan tombol? Nah, dengan kotak ajaibmu, ceklik. Keluar fotonya, kelihatan gambar. Sama saja, kata Sheikh bin Baz, menasehati orang yang membedakan antara foto dengan lukisan. Kalau lukisan enggak boleh, kalau foto boleh, kata Syekh bin Baz, ya Muhammad, as-surah surah, as-surah tetap surah, bil qalam au bizir, bil qalam au bizir, bil qalam itu dengan pena berarti lukisan, bizir dengan tombol. Dengan pena ataupun dengan tombol itu gambar. Akibatnya sama enggak? Sama. Apa terjadi? Sudah terjadi pada beberapa aliran kaum muslimin. Kalau mereka sholat menghadap foto syekhnya. Kaum sufi, di antara tarekat-tarekat sufi ya. Dan perlu diketahui, setiap tarekat sufi punya syekh sendiri-sendiri. Punya syekh sendiri-sendiri. Tarekat A punya syekh namanya A. Tarekat B punya syekh namanya B. Begitu. Jadi ada tarekat Naqsabandiyah atau tarekat Qadiriyah, Abdul Qadir tokohnya. Tarekat apa lagi? Di atasnya syekhnya juga satu. Di antara, saya tidak bilang seluruhnya, di antara tarekat-tarekat tersebut ada yang mensyaratkan kalau sholat menghadap ke kuburan syekh tarekatnya. Baik. Untuk apa? Katanya untuk tawassul. Jadi ketika sholat di samping mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidupku, matiku, ibadahku, salatku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Katanya, tapi tidak jujur. Mengapa? Karena setelah itu dia berkata, wahai Syekh Fulan, sampaikanlah kepada Allah. Wahai Syekh Fulan. Diajak ngomong. Padahal gambar. Diajak ngomong, diajak bicara, diratapi padahal benda mati. Kalau hidup saja, dia tetap bukan Tuhan. Apalagi sudah mati. Cuma gambarnya saja. Cuma fotonya saja. Berarti menyembah siapa mereka pada hakikatnya? Mencampurkan peribadatannya kepada Allah dengan penyembahan terhadap foto. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Fahaulai. Ini larangan tadi apa berarti? Larangan Nabi tadi. Saddan lidzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan, menutup pintu syirik. Membikin gambarnya belum syirik, membangun masjid di atas kuburan belum syirik, tetapi nantinya akan menyeret dalam kesyirikan. Maka Nabi larang kedua-duanya. Saddan lidzari'ah, saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kejelekan. Al-mu'addiyah ila dhalik, yang akan menyeret pada perkara-perkara jelek tadi, yaitu kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan. Faha'ulai jama'u bainal fitnatain, maka mereka ini para ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mengumpulkan dua fitnah. Fitnatul kubur wa fitnatul tamathil. Fitnah kuburan dan fitnah gambar-gambar. Ada min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalimat terakhir ini bukan dari hadis. Kalimat terakhir ini sesungguhnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan hadis tadi. Setelah selesai menyebutkan hadis, maka Syekhul Islam berkata, mereka mengumpulkan antara dua fitnah, fitnah kubur wa fitnah suwar. Fitnah kubur dan fitnah tamathil, gambar-gambar patung-patung. Demikian disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, tanbihan ala ma waqa'a min syiddatil fitnah bil kubur. Ini peringatan atas apa yang terjadi dari fitnah kubur dan fitnatut tamathil. Tamathil jam'u timsal. Timsal adalah patung-patung. Fa innal fitnah bil kubur kal fitnah bil asnam aw ashad. Karena fitnah kuburan ini seperti fitnah gambar-gambar atau bahkan lebih dahsyat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas, yang kalian kemarin ulangannya 10 semua, masya Allah. Iya kan? Karena pertanyaannya sekitar itu. Coba ceritakan hadis Ibn Abbas, kemudian diceritakan apa penyebab kesyirikan di muka bumi. Masya Allah, 10 semua. Menunjukkan bahwa mereka jatuh dalam kesyirikan karena gambar-gambar. Wasawwaru tilka suwar. Ternyata fitnah kuburan tidak kalah bahayanya. Ulaika idza mata fihim ar-rajul shalih. Mereka itu kalau mati di kalangan mereka hamba yang saleh atau laki-laki yang saleh, maka mereka banau ala kuburihim masajid. Mereka membuat di kuburan-kuburannya tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sujud, masjid-masjid. Ternyata fitnah kuburan tidak kalah bahayanya dengan fitnah gambar-gambar. Dalam kisah Ibn Abbas kemarin yang sudah kita bahas, bahwasanya benar-benar mereka jatuh dalam kesyirikan karena patung-patung orang solehnya. Ternyata ada pula yang tersesat jatuh ke dalam kesyirikan karena karena beribadah di kuburan orang soleh. Kuburan. Idan, fitnatul kubur ka fitnatis suwar au ashad. Fitnah kubur seperti fitnah gambar-gambar atau lebih dahsyat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته